Wa idatul amatil hamili idatul liqat talaqan raj'iyan aw ba'inan bil hamli ay biwatihi bisyarti nisbatihi ila sahibil iddah. Dan ini masih menjelaskan tentang kelanjutan dari penjelasan sebelumnya, yaitu masih membahas tentang iddah. Namun di penjelasan kali ini yang diterangkan, yang dibahas adalah iddah bagi perempuan yang berstatus budak. Jadi perempuan yang berstatus budak, bila dia ditolak oleh suaminya, baik tolak roji'i maupun bain, bila dia hamil, maka iddahnya dengan melahirkan bayinya. Jadi perempuan yang hamil itu iddahnya dengan cara berakhir dengan lahirnya bayi yang dikandungnya. Ini tidak memperdulikan apakah statusnya budak atau merdeka, dan iddahnya ini dikarenakan apa, ini hukumnya sama semua, yaitu dengan lahirnya bayi yang dikandung. Dan disyaratkan juga seperti halnya keterangan sebelumnya, bayi yang dilahirkan harus nasabnya harus sampai ke mantan suaminya. Waqauluhu qa'idatil khuratil hamili ay fi jami'i masabak. Jadi hukum iddah yang dialami oleh budak ini sama dengan yang perempuan yang merdeka, ya, semua hukumnya sama. Wabil akro'i anta tadda bi qur'aini wal muba'adatu wal mukatabatu wa umul waladi kal amati. Dan bila budak perempuan yang ditalak suaminya, dia adalah merupakan perempuan yang tidak hamil dan dia masih mengalami haid, masih mengeluarkan darah haid, maka iddahnya lebih singkat daripada perempuan merdeka. Jadi kalau perempuan yang merdeka iddahnya 3 kali suci, kalau budak hanya 2 kali suci. Jadi 2 kali suci. Artinya lebih singkat daripada perempuan merdeka. Dan di dalam hukum ini tidak membedakan apakah status budak yang dimiliki adalah budak mubaat. Budak mubaat artinya separuh merdeka, atau budak mukatab atau umul walad. Nanti akan dijelaskan di akhir bab. Mukatab artinya budak yang dia memiliki perjanjian dengan tuannya, dengan sayidnya. Bila dia mampu membayar kesepakatan yang telah ditentukan keduanya, maka dia merdeka. Dan budak umul walad adalah budak perempuan yang dihamili oleh sayidnya. Budak yang seperti ini bila bayinya lahir dalam keadaan normal dan hidup, maka dia merdeka setelah sayidnya meninggal. Wa bisyuhuri anil wafati anta tadda bisyahraini wa khamsi layalin. Dan bagi budak yang tidak hamil dan dia tidak mengeluarkan darah haid, bagi budak yang tidak hamil dan tidak mengeluarkan darah haid, bila dia iddahnya dikarenakan meninggal, maka iddah yang harus dilakukannya selama 2 bulan 5 hari. Jadi sebenarnya cara menghitung iddah budak perempuan adalah separuh dari perempuan merdeka. Jadi kalau perempuan merdeka iddahnya 3 bulan 10 hari, maka iddahnya perempuan yang budak hanya 2 hari 5 hari. Jadi sebenarnya kan 3 bulan dibagi 2 kan mestinya 1 bulan setengah, ya, itu digenapkan. Jadi hitungannya kan ada bulan ada hari. Kalau yang perempuan merdeka bulannya 3, harinya 10. Kalau perempuan budak bulannya 2. 2 karena menggenapkan yang separuh, andai kata 3 dibagi 2 hasilnya separuh. Separuh ini digenapkan menjadi 2. Yang hari masih tetap 5. Jadi bagi perempuan yang berstatus budak, bila dia ditinggal oleh suaminya wafat dan dia bukan merupakan perempuan yang hamil, maka iddahnya selama 2 bulan 5 hari. Wa iddatuha anit talaqi an ta'tadda bisyahrin wa nisfin alan nisfi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa iddah dari budak, perempuan budak ini separuh dari iddah perempuan merdeka. Jadi bila budak perempuan mengalami iddah tolak dan dia tidak merupakan perempuan yang hamil, maka iddahnya selesai setelah 1 bulan setengah ya, 1 bulan setengah. Jadi separuh dari iddah perempuan merdeka. Wa fi qaulin syahrain. Ada satu pendapat yang mengatakan iddahnya 2 bulan. Wa kalamul Ghazali yaqtadi tarjihahu. Dan pendapat yang mengatakan 2 bulan ini sependapat dengan Imam Ghazali. Artinya keterangan Imam Ghazali di dalam kitabnya ini seakan-akan membenarkan atau menguatkan iddah 2 bulan, menguatkan pendapat yang mengatakan iddah 2 bulan. Wa ammal musannifu fa ja'alahu aula haitsu qala fa in tadad bi syahraini kana aula. Jadi bagi pendapat lain mengatakan bahwa iddahnya 2 bulan, tapi bagi musannif 2 bulan ini bukanlah kewajiban tetapi kesunahan. Jadi aula maknanya lebih baik ya. Artinya iddah seorang budak ini 1 bulan separuh, tapi andai kata dia melakukan iddah 2 bulan itu lebih baik. Wa fi qaulin iddatuha 3 ashurin wa huwal ahwatu kama qala Syafi'i radhiyallahu anhu wa alaihi jam'un minal ashab. Ada juga pendapat yang mengatakan iddahnya 3 bulan ya, sama dengan perempuan merdeka. Jadi ada pendapat yang tidak membedakan antara status budak ataupun merdeka. Dan pendapat yang ketiga ini yang mengatakan 3 bulan ini tentunya lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, dan pendapat ini juga didukung oleh banyak ulama. Faslun fi anwa'il mu'tadati wa ahkamiha. Fasal menjelaskan beberapa macam perempuan yang iddah dan menjelaskan beberapa hukum perempuan-perempuan yang sedang iddah. Wa yajibu lil mu'tadati arraja'iyati sukna fi maskani firaqiha in laqa biha. Bagi perempuan yang sedang iddah, dia berhak mendapatkan tempat tinggal ya. Dia berhak menetap di tempat tinggal berpisahnya dengan suami. Jadi bila tempat tinggal yang ditinggali saat dia berpisah dengan suami layak untuk ditinggali, maka dia berhak untuk menempati tempat itu. Wa nafaqatu wal kiswah ila an takuna nasizatan qabla talaqiha aw fi asna'i iddatiha. Selain berhak menempati tempat tinggal, menempati rumah atau tempat tinggal, perempuan yang sedang iddah juga berhak mendapatkan nafkah dan mendapatkan pakaian dari suaminya, mantan suaminya ya. Kecuali bila perempuan itu sebelum ditalak atau di tengah-tengah iddahnya dia nusus. Karena kita tahu bahwa nusus adalah sesuatu yang menggugurkan nafkah seseorang perempuan. Wakama yajibulaha nafaqatu yajibulaha baqiyatul mu'an illa alata tandif. Selain perempuan berhak mendapatkan nafkah, dia juga berhak mendapatkan beberapa ongkos atau beberapa biaya yang dibutuhkan sehari-hari. Jadi nanti masalah nafkah ini akan dijelaskan di penjelasan setelahnya ya. Kecuali alat-alat untuk pembersihan badan, sabun atau lain-lain, itu tidak berhak dia dapatkan. Wajibu lil ba'ini asukna dunan nafaqah illa antakuna hamilan fatajibulhan nafaqatu bisa babil hamli ala sahih wakila illan nafaqah lil hamli. Bagi perempuan yang tertalak ba'in, jadi tadi keterangan yang saya jelaskan tadi itu khusus perempuan yang talaknya roji'i. Roji'i artinya dia tidak tertalak tiga, dia tertalak kurang dari tiga. Dan khusus bagi perempuan yang tertalak bain, maka dia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Dia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, dia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali bila dia hamil. Bila dia hamil, maka dia tetap mendapatkan nafkah dikarenakan kehamilan yang dikandungnya. Menurut pendapat sahih ya, saya ulangi, bila perempuan yang tertalak bain, bila perempuan yang tertalak bain sedang iddah, maka dia berhak mendapatkan nafkah bila hamil ya. Dia berhak mendapatkan nafkah bila hamil menurut pendapat sahih. Ada pendapat yang lemah yang mengatakan nafkah itu bukan diberikan kepada perempuan yang hamil, tetapi diberikan kepada kehamilan. Artinya nafkah yang diberikan, yang diperoleh oleh perempuan hamil itu, nafkah itu adalah untuk kehamilannya, bukan untuk dia.